Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adha alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Terjemah halaman 1194 Kitab Syarah Juzani 102. Munajat ingkang kaping 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa astaizu wa anta fi dhillati arkaztani am kaifa la astaizu wa ilaika nasabtani am kaifa la aftakiru wa anta alladhi fil faqri aqamtani am kaifa aftakiru wa antal ladhi bijutika. Ada tulisannya biwujutika. Ahnaitani izun bika. Ilahi duh pangeran kula. Kitab tarjamah tulisannya kurang ilahi. Ilahi duh pangeran kula. Kaifa astaizu kados pundi saged mulya kula. Ayasulu tegese hasil li kangge kula apa izun mulya binafsi ing dalem awak kula. Wa anta utai pengen fi dzillati wonten ing ino iku al-kaztani manggenaken panjenengan ing kula. Ai akum tani tegese manggenaken dengan ing kula fidzillati wonten ing ino. Wajahataha mandatosaken bayangan ing dillah markazan ingkang dados markas. Markasku panggonan tetep. Wa makanan lan tegese dados panggenan li kagem kula la ufarikuha kang boten misaken sapa kula ing dillah. am kaifa utawa kados pundi astaizu mulya sapa kula ayah sulu tegesi hasili kangge kula apa izun mulya bika lawan panjenengan walaika lan datang panjenengan nasabtani nisbataken dengan ing kula ay baqat nasabtani lan degese teman-teman nisbataken utawa nebangsaken dengan ing kula ilaika dateng panjenengan nisbatan kelawan nebangsaken khosotan kang khusus bifadotil anwar lawan ngeloberaken piro-piro nur pinten-pinten cahaya alat dohiri ingatasi lahir kulo babatini lan batin kulo hatta soro singgo dados sopo kuluman saben-saben tiang ro'a kang ningali sapa man ing kula iku yaqulu ngucap sapa man hadza utawi iki iku waliyullah waline Gusti Allah fana mongko utawi kula iku dalilun wong kang hina min wajihin saking setunggal arah azizun tur mulya min akhara saking arah ingkang sanes am kaifa utami kados pundi la aftakiru boten fakir sapa kula bantahula hale utai pengen iku ala dzat fil fakri ing dalem fakir akom tani manggenaken pengen ing kula bahwa mengkote fakir iku sifatun sifat lazimatun kang tetep li keduwe kula wa min lazimihi lan iku setengah saking lazime saking lazime tegese tetepe fakir andilatu utawi ino Pairji umoko bali opo iki dawuh lima maring barang koblau kang ing dalem sak durunge iki dawuh. Am kaifa utawi kados pundi aftakiru pekir sapa kula. Wa anta halu taipengen iku ala dzat biwujudika kelawan wujud pengen tulisan lain bijutika kelawan luman panjenengan ai bisudika degese kelawan penyawangan panjenengan bafi ba'dinu sahi lan iku tetep ing dalam setengah saking piro-piro teladan teladan iku tulisan tulisan sebagian dari tulisan bijudika lafat bijudika dawuh bijudika jadi dalam naskah yang lain lafatnya bijudika ae isanika tegese lawan lawan kenugrahan panjenengan ilaiya dateng kula bisudik lamun ningali Bayan ji umoko bali apa iki dawuh lima maring barang koblahu kang ing dalem sadurunge iki dawuh Angdeng tani paring sukih panjenengan ing kula hatta hasola singgo hasili dateng kula apa izun apa izun mulya bika sebab panjenengan. Wal iftikaru mongko utawi iftikar rumangsa fakir iku yarji'u bali apa iftikar lidhilati maring sifat ino. Wal istighna'u utawi istighna rumangsa sugih iku lil izzati maring izzah kamulyan. Batalawunuhu utawi mulah maliye musonet, mulah malih diwulak walik, tembungi diwulak walik. Diadil awsofi ing dalem iki-iki piro-piro sifat almutado dati kang lelawanan iku biasa bidhohiri tetep lawan milang-milang kahanan lahir. Lima kono barang yahli bukang lindih opoma alaihi ngatasi musonef min musadatima saking nyawang barang yuci bukan natrapi opoma ha ing ausof. Berdilah tu utawi dilah sifat ino al musbatatu kang den tetepaken huna ing dalam kene iya yodilah iku dilatul khaliqati inane dadi makhluk wal ubudiyati lan kumawula maring Allah. Banisbatu utawi nisbat alati kang asyara kang awi syarah sapa musannif ilaiha maring lati iya ya nisbat iku sirul khususiyati sir khususiyah rahasiane keistimewaan kama kaya barang takororo kang tetep apa ma kaifa astaizu wa anta fi dhillati arkastani am kaifa la astaizu wa ilaika nasabtani am kaifa aftakiru wa anta ladhi fil fakri akomtani. Am kaifa aftakiru wa antal ladhi biwujudika agnaitani. Hatta hasola li izun bika mungkin beten nganggu kurung beten nganggu kurung si hatta hasola li izun bika niku di luar kurung. Tuhanku, bagaimana aku akan mulia padahal engkau telah menetapkan aku dalam kehinaan. Tetapi bagaimana aku tidak akan mulia atau berbangga padahal kepadamu lah aku dikenal atau bernisbat, yakni dengan nisbat hamba Allah dalam kemiskinan dan bagaimana aku tidak akan miskin sedang engkau telah menempatkan aku dalam kemiskinan. Tetapi bagaimana aku akan miskin padahal engkau telah mencukupi aku dengan kemurahanmu. Atau padahal dengan kemurahanmu aku telah engkau jadikan kaya. Kulo baleni. Tuhanku, bagaimana aku akan mulia padahal engkau telah menempatkan aku dalam kehinaan. Tetapi bagaimana aku tidak akan mulia atau berbangga padahal kepadamu lah aku dikenal, yakni bernisbat dengan nama hamba Allah. Dan bagaimana aku akan miskin, bagaimana aku tidak akan miskin sedang engkau telah menempatkan aku dalam kemiskinan. Tetapi bagaimana aku akan miskin padahal engkau telah mencukupi aku dengan kemurahanmu. Atau padahal dengan kemurahanmu aku telah engkau jadikan kaya. Bapak niki dawuhe diwulak-walik. Diwulak-walik. Intine asline menungso niku ina. Asline menungso niku fakir. Mboten enten menungso sing mboten ina, menungso sing mboten fakir. Dan kenapa menungso niku selamanya butuh yang lain. Butuh yang lain ku jenenge fakir. Fakir butuh yang lain iku fakir. Tapi menungso niki saged dadi mulya. Kapane menungso niki mendapatkan pertolongan dari Allah. Menungso niki jadi bernisbat kepada Allah. Hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Itu namanya jadi mulia. Hambanya siapa? Hambanya bupati. Ini itu pangga asor itu. Hambanya siapa? Hambanya juragan. Apa mana juragan jengkol? Oh, ini ku tetap hina. Ini hamba, hambanya siapa? Hambanya majikan. Iku asor. Tapi dadi mulya nek disebut hamba siapa? Hamba Allah. Nah, ini dadi mulya. Para bapak, pelayan, pelayan. Niku nek pelayan warung, yo ino, suko-suko, iso-iso piring, ino. Pelayane toko, ino. Tapi pelayane Mbah Yai Hamid, no, ece. Pelayane Mbah Kibaito Wilasem, sece. Pelayane Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung, sece. Iki biyen buruh iki. Buri sapa? Buri petani koluh. Ya, ino. Iki biyen buruhku, buruhe sapa? Buruhe Mbah Takib. Wah, ngono iku. Dadi mulya. Ora bapak Dindi sing fakir iku mesti ino. Fakir iku butuh no. Mulane sak temene sugih itu bukan karena harta, tapi sugih itu arah sugih ati. Sugih sugih ati. Terus bapak sak temene sejatine ndelok pedoman iki. Jadi al-ghina laisa bil mal, tapi bihina nafsi sugih ati. Dari pedoman iki wong ku tambah sugih, ku tambah melarat. Tambah sugih tambah fakir, tambah sugih tambah fakir, tambah melarat sak temene tambah sugih. Nggih. Bro bapak, ada seorang santri. Seorang santri niki nggih wakti biyen dadi santri. Nggih, kadang ladene kiai. Ngaji teng kiai sregep. Akhire santri niki terus kundur. Barang kundur nikah, usahane berhasil. Usahane berhasil, pabrike mawon 5. Pabrike mawon 5. Mersine 3. Treke 15. Suwe mergo suke jarang nyambangi kiaine. Biasane santri ya ngono iku. Nek kira-kira panggah melarat nggo brek sowane. Yai kejambut kae kok jeblok terus ya napa yai bolak-balik. Tapi nek suke iku ngliwati omahe yai ini ya dadah. Kowe mboten sowan terus sowan. Nggih. Didelok dalam yai pancet. Pancet gedhek. Banjur kursi kang nemoni dayoh ya kursi sing bekas-bekas kayu kas bekasi kotak-kotak niku. Lan sing mejane nggih ngoten, nggih kayu kas ngoten mejane. Bayange ya galar, ya kopring ku ditata. Nggih, banjur kasure kloso pandang. Bantale dumpal kayu randu. Wenak gak tau ngenteni kapuk. Lemari ini gengoten kayu kas dirapikan lemari ini. Bareng santri suanku tolah nyawangi lemari. Nyawangi ambene yai. Nyawang meja kursine. Nggih, lan sanes-sanese. Daleme iki puancet gak dikeramik. Panggah lemah disirami. Jerene yai nek ngene iki adem rasane. Nggih, disirami, disirami. Terus matur yai, kula mengke badhe pamitan kapan-kapan kula badhe ngriki. Badhe suwan jenengan. Beton apa-apa. Apa cung sing mbegawa cung. Badhe betok gredin sing sae yai kangge panjenengan. Bantale sing sae, kasure sing sae, kedamaken kasur nggih sing pire niku 1/2 meter yai. Meja kursi sing sae, lemari sing sae. Nek bareng dalem yai kula rehab utama sing sae. Matur nuwun ya Jung ya. Ya matur nuwun, niatmu bagus, muga kula diterima mbek Gusti Allah. Iku jarene kiyaine. Awakmu nyambut gawe ne berhasil Jung. Nggih yai, pabrikmu pira? Pabrik kula gansal yai. Ngoniku ya sik pengen tambah meneh. Nggih. Sedangmu mersi piro cung? 3. Ya sik pengen tambah meneh. Nggih. Trekmu piro cung? 11. Iku yo anu sik pengin meneh. Nggih Yai, pengin. Kesane usaha kula maju. Oh, nek ngono Jung, aja yo Jung yo. Omahku aja mbok rehab. Ya meja kursiku aja mbok ganti. Bayangku aja mbok ganti. Napa Yai? Mergo sik sugih aku timbang awakmu, Jung. Bohoten to Yai. Wonge kapan isih butuh, isih butuh, isih butuh ku berarti tambah melarat, Jung. Duwe pabrik 5 sik butuh 10 berarti melarat, Jung. Duwe Medan, duwe sedan Mercy 3 sik butuh meneh berarti melarat, Jung. Semono truk 15 pengen tambah, iku berarti tambah melarat. Soale kapane tambah pabrik, Jung, mesti kuwi tambah karyawan. Iki berarti butuh wong liya. Sopo wae sing butuh wong liya berarti melarat, Jung. Ditambah karyawan berarti tambah melarat. Ya. Sak temene sugih kuning ati, Jung. Ya bener bantaku dumpal, tapi aku seneng, Jung. Ya. Iku kadek ngumbah. Lho kasurku kula sopandan, Jung, aku seneng isis. Kapane adem-adem yo anget. Omahmu gedhek, omahku gedhek, Jung. Iki jenenge AC alami. Dadi aku wis cukup ngene, gak butuh liyane, gak butuh tambah, berarti aku luwih sugih awakmu. Aku wis sugih aku katimbang awakmu. Wis ning ngono gak usah gawekno aku, gak usah usik sugih aku. Dadi sugih niki mboten kok didelok saka bandane ati. Sugih niku teng ati. Binan nafsi sugiye ati. Nah, para bapak, mergo kula jenengan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki termasuk hamba Allah, termasuk menungso. Jenenge hambaku selalu namanya Ino. Ino selalu fakir, fakirku tanpa butuhno. Butuhno wong liya, butuhno wong liya. Lah nek butuhno wong liya terus Ino terus. Para bapak nek kula jenengan nate njaluk-njaluk wong ku berarti hina. Jaluk-jaluk wong-wong ku sapa wae. Jaluk wong perumahan hina. Jaluk Pak Lurah hina. Proposal ning bupati lebih hina lagi. Proposal ning presiden minta anu dan enu hina. Wong ku ning jaluk mesti demek-demek. Mesti demek-demek kaatik mboten. Nah niku jenenge hina, hina. Tapi nek fakir, fakir butuh noning Gusti Allah itu ndak hina, itu mulia. Mulia. Yang butuh nih teng Gusti Allah. Jadi hamba-hambane Allah. Para bapak, manungsa jadi mulia krana napa? Gadah nisbat teng Allah. Nisbat teng Allah ku hamba Allah. Lebih-lebih nisbat khusus. Nisbat khusus niku napa rahasiane khususiyah. Yaitu cahaya-cahaya yang menerangi anggota lahir dan cahaya-cahaya yang menerangi anggota batin. Apa Pak cahaya menerangi anggota lahir? Kono cahaya ilmu dari Allah. Wong mripate nggih ora kanggo maksiat. Kono cahaya diberikan kepada hamba, kepada telinga, telinga tidak pernah mendengarkan yang maksiat. Mulut mendapatkan cahaya, cahaya lahir, maka mulut tidak pernah berucap yang haram. Mulut terjaga dari adu domba, mulut terjaga dari mengolok-olok orang lain, Mulut terjaga dari menghina orang lain. Mulut terjaga dari ngerasani orang lain. Itu namanya anggota lahir. Ini adalah mendapat curahan cahaya ilmu dari Allah. Puniki orang mendapatkan namanya sirul khususiyah. Kenisbatan yang khusus. Kenisbatan yang khusus. Pikirannya tidak pernah untuk mikir duniawi. Pikirannya untuk memikir Allah. Pikirannya hanya untuk memikir alangkah kekuasaan Allah. Alangkah ilmunya Allah. Alangkah bijaksananya Allah. Ini pikirannya. Ini tuh anggota lahir. Kakinya juga begitu. Oleh karena mendapatkan cahaya nur ilahi, kakinya tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Tangannya tidak pernah untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Wafih terjaga oleh Allah. Niku jenenge mendapatkan sirul khususiyah. Anggotane lahir. Ini ada orang jadi mulia. Mulia karena Allah. Bapak-bapak, cahaya-cahaya batin bagaimana? Batin mendapatkan cahaya sehingga senang, merasa nikmat beribadah kepada Allah. Batinku merasa takut dengan Allah karena kewibawaan Allah. Batin ini para ibu dan para bapak merasa mahabbah dengan Allah, merasa rindu dengan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Iki jenenge batin mendapatkan sirrul khususiyah dari Allah. Bapak, wong iku ya ana tingkatan-tingkatan. Tingkatane wong sing dapat cahaya batin dari Allah. Ini ada kalanya merasa selalu diawasi Allah. Selalu diawasi Allah. Ada tingkatan yang kedua lebih tinggi, selalu mengawasi Allah. Malaikat Jibril alaihissalam. Suatu saat sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril takon datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Coba ceritakan Muhammad kepadaku tentang ihsan. Kanjeng Nabi dawuh antak budhammo kaannaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu ono tingkatan luru nomor siji sing paling dhuwur ketika kamu beribadah Allah seolah-olah melihat Allah. Iki para bapak pun gegadah nur anwar yang menyinari hati. Nur yang menyinari hati. Jadi hatiku padang, hati padang sampai kapan ibadahku koyok-koyok nyawang Allah. Apa koyok-koyok nyawang Allah ku gak nyawang. Nyawang tapi dengan mata hati. Mulanya dikandakno koyok-koyok. Maka sing nyawang itu mata hati bukan mata kepala. Koyok-koyok nyawang Allah. Menurut bapak, kapan ibadah wis koyo-koyo nyawang Allah, niku jenenge wis tekan tingkatan musyahadah. Onek musyahadah para bapak, koyo dawe Abu Sulaiman Ad-Daruni ketika ditanya desudi dengan menawi sembahyang. Aku sembahyang rong rekaat lebih aku senangi daripada surga seisinya. Ngoten. Apa? Nek kenikmatan surga seisinya iku sik makhluk. Surga iku sik makhluk. Gedung yang indah makhluk. Sungai-sungai yang macam-macam jenisnya makhluk. Taman-taman surga yang indah makhluk. Bidadari-bidadari makhluk. Tapi kalau aku sembahyang berhadapan dengan Khalik. Khalik dengan makhluk sangat jauh berbeda. Kafane surga itu hanya kenikmatan fisik. Tapi kalau memandang Allah, berdialog dengan Allah, itu adalah kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani lebih unggul daripada kenikmatan jasmani. Niki soale salati menyawang Allah. Bapak Bapak, biyen nate kula critano Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niku nate sembahyang 2 rakaat dilakukan semalam suntuk. Batu isak mulai Allahu Akbar. Dun munajat datang Allah. Munajat itu maknanya Jawa bebisik. Bebisik itu berdialog. Berdialog langsung antara Allah dan rohani yang sembahnya. Krono nikmati berbisik, berdialog dengan Allah sehingga tingkah lahirnya tidak terasa berubah. Abu Yazid Al-Bustami ngadeke berubah. Suwe-suwe begagah sukune. Ora trimo begagah jinjit pisan. Terus janggute nemplek dodo meripati mendeleng mengarep. Ki mulai bakdo isak niku sampai menjelang subuh baru rukuk yang pertama. Mutun kroso saking nikmate. Saking nikmate. Lalu Bapak, sebab inopo langsung memandang Allah. Mata hatinya memandang Allah. Musyadah kepada Allah. Berdialog dengan Allah. Lajeng rekat yang kedua niku cepat. Cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enten santri sing ngenteni. Santri ngenteni. Jadi bagi sowan kiai ini isi sholat. Iku ini santri toto kromo. Gak ditinggal boleh. Gak ditinggal. Cik salat yo neng warung disik. Buatan. Ya dinteni. Dinteni. Oh bapak dinteni. Cinta warpi suwan yai neng warung disik. Disenteni bek yai. Lah iya suwan kene warung dhisik. Berarti utamane warung ning yai ampiran. Mane jenenge ziarah kali kula ora oleh nyawaku. Tuku-tuku ka oleh. Setelah dari makam silakan. Sadurunge aja sok tuku-tuku, senajan tuku es, senajan tuku apa. Ojo tuku-tuku dhisik. Nggih. Nggih biyen niku nderekaken Yai Sotik teng Sunan Ampel. Iki sak kendaraan kula ngoten. Mlebu gapura kiwa tengen wong dodol macem-macem. Wis ana sing blonjo iki, blonjo iku sampe bendoyot. Nggih. Yai Sotik ambek kula ngenteni teng sarian. Suwi. Perkataan Dawi kon nulis. Ma tulisan Dawi. Mbak Sunampel duko. Lah yo aku kanggo ampiran tok. Jadi ini teko langsung blonjo. Ku tujuan utama blonjo. Nggih. Dateng Sunampel keri berarti mampir. Mboten tujuane Sunampel mboten. Nek tujuan ing mriko rono dhisik. Engko nek kundur mampir blonjo. Nggih. Para bapak niki tata krama. Dene iki nggih ngoten badhe sowan kiyane sing salat. Salate suwe sewengi dinteni. Wis suwe jong lumayan awet badhe isa wae. Arepe apa jung badhe taken masalah. Iki sareng kula ningali bengen salat kok ngoten to, Syekh. Sukune mbegakah. Jinjit janggute nemplek dodo, netra njenengan menteleng mengajen. Niku mirsani napa to, Syekh? Kok buwetah. Ku ndelok apa-apa ning senengku mesti betah, Pak. Estu. Masuk bar ngaji niki sama seneng sepak bola. Nengkal pe TV sampai subuh gak kroso. Soale seneng soale. Dene kuwi nate enten lari Bapak. Pondok Fatimiyah ku biyen jedinge niku di luar pagar. Luar pagar enten jedinge di luar pagar. Genten WC ne, genten kamar mandi ne. Sing niki tritise jeding niku nggih kene kanggo gandulan bocah nggih. Nah, terus enten angin-angin niku roster. Niku enten bocah gandul niku bawa tas sungi, Pak. Napa ngenteni arek ngising. Mbek ngenteni bocah wedok adus. Lho, niki gandul kaya ngono iku lho kaya wowo, kuat iki. Soalnya nampak senang. Ini Agustam itu kono senang. Kono senang. Dialog dengan Allah. Gak kroso. Jadi assalamualaikum. Wis subuh. Nah, Bapak. Akhirnya santine ku nyuwun pirsa. Masalah kula gantos saya. Nggih. Ningali solati panjenengan, ya jong tak kandhani sing manfaat, sing ora manfaat ya ora. Dadi nalika aku wis takbir Allahu Akbar, rumangsaku aku gak salat jong, rumangsaku aku berdialog ambek Gusti Allah, munajat ambek Gusti Allah. Menyampaikan kebutuhanku ning Gusti Allah. Bar ngono aku diduduno alam-alam malakut, jong. Alam malakut, alam gaib. Alam malakut di bumi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Bar pesaku diduduno alam malakut langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai aku dilungguh noning sore aras. Bapak, walina waku ngoten. Buat sampai ini gak gaduk, jongelokno. Jongelokno. Berku akal sampai gak gaduk. Ini kimbot kena dipikir kali akal. Buatan. Nek niki sampean gorohno berarti sampean gorohno Isra Mi'raj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki padha mawon. Lah mrene nabi jenenge mukjizat, nek wali jenenge karo karomah. Para bapak di bawah aras. Lho wong ning isor kok iso ning kono bawah aras rohani, rohani. Wong Jawa nek ngarani sukma. Nggih. Dadi sukma mboten. Nggih. Satemen niku sukma niku latifah, latifah jasad halusnya manusia. Anggere menungso niku gadah jasad halus. Oh, Bapak. Tapi paingan kula takoni. Jenggane tenge pi kenal di bocah wedok. Bucai ayu sama cak omong-omongan. Bar ngoten sak teruse nggih samanjak napa-napa sampe akhire ser sarung sampean keploh. Nanti mboten. Lho. Pacang ngipine iku ning Taman Impian Ancol. Sing teng kono ku apane? Lah iya ning kono kok sarunge keploh ning kene iku lho. Niku jenenge sukma, ora bapak. Rohani latifah. Latifah para wali niku saged pisah dadi pirang-pirang. Nggih. Pisah dadi pirang-pirang. Nggih, Mbah Abdul Jalil niku wasane kono nulung-nulung, kono nulung. Arwahul kumal, arwahul roh. Kumal itu orang-orang yang sempurna. Iki nggih jenenge dusorfi. Dusorfi du niku duwe sorfiku tasarruf. Artinya apa? Bisa tajasut dan bisa punya aktivitas menolong orang. Roh niku. Oh bapak, rohul kumal, baik orangnya masih hidup ataupun sudah meninggal. Niki nggih, saged tajasut, tajasut iku metu jasate. Kadang jasad iku dadi pirang-pirang, satu wektu dadi pirang-pirang. Jenenge tajasut nggih. Tasawur metu rupane. Metu jasate metu rupane. Loro bapak, kula kenalan kali Pak Subhan. Pak Subhan iku jago silat saking Bawean. Yang baik suatu saat dalu-dalu tilem bareng kali kula. Kula takon Pak Subhan, Pak, amen tu orangnya dari Bawean. Punya istri, punya anak. Ya, baik sama. Punya istri, punya anak. Sudah berapa tahun, Pak, di sini? 3,5 tahun. Belum pernah pulang? Belum. Belum pernah pulang. Kalau Pak Yai suruh pulang, saya pulang. Kalau tidak, kapanpun saya enggak pulang. Kok bisa begitu, Pak? Kepercayaan sampean kepada Kiai. Iya Pak Ijamal. Waktu itu di Bawean saya cari ikan pakai perahu kecil, pakai layar. Di tengah-tengah laut gelombang besar, perahu terombang ambing Pak Ijamal. Layar saya putus. Layar saya putus. Kemudian harapan hidup sudah tidak ada. Tengah-tengah laut, layar putus, gelombang besar. Tiba-tiba di ujung perahu saya itu ada anak muda berkulit sawo mateng. Setelah ia berada di ujung perahu saya stabil walaupun gelombang besar. Akhirnya saya selamat. Terus saya tanya, Anda itu siapa? Abdul Jalil dari Tulungagung. Terus gak ada Pak Ijamal. Terus saya bersumpah, wallahi akan saya cari sampai ketemu. Pas sudah ketemu, saya akan ngaku jadi muridnya. Ini kalau bapak, rohnya orang yang sempurna. Ini sampean gak percaya, ya wis sampean gak percaya. Tak percaya masa kena dipaksa, ora kena dipaksa. Iki padhae barek cilik umur 5 tahun dulinan keneker. Keneker. Ya wong sing dewasa paham, wis ngerti aku ben cilik ya ngono seneng keneker. Bareng bocah umur 5 tahun delok bocah lanang Joko umur 17 tahun ambek bocah gadis umur 14 tahun kok suweneng ngono kuwi. Suweneng cekel-cekelan tangan, sun-sunan bareng ngono. Nggih. Bocah umur 5 tahun yo ngono. Seneng kok seneng ngono, aku ya seneng keneker. Ayo rasakno besone umur 20 tahun. Nggih. Urung tekan soalnya urung tekan, nggih. Para bapak, jadi niki arwah wong sempurna seperti itu. Bahkan malah Sayyidina Ali ketika Salman Al-Farisi dikepung singa. Harapan hidup enggak ada. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang. Begitu datang singa lari semua. Berbapak Ali sa'anak turune niku sedoyo singa-singa niku kutuk kabeh. Nggih. Kutuk. Mboten purun menyakiti keturunane Sayyidina Ali. Pada waktu itu Sayyidina Ali hurung lahir. Durung lahir. Iki jenenge tajasut. Begitu juga nalika kanjeng Nabi munggah mikrat di sana ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada Syekh Abdul Qadir akan lahir masih kurang 472 tahun. Pun ketemu teng riko. Nah, para bapak, nggih niku jenenge arwah wong sempurna itu bisa disorfi, bisa tanjasut metu jasad. Saman nate maca ya kitab dari diri sing nang Isra Mi'raj. Nggih. Nah, niku kanjeng Nabi sampai di Baitul Muqaddas, arwah para nabi-nabi rasul-rasul niku pun nunggu teng riko. Pengen sholat jamaah kali kanjeng Nabi. Lubung roe kusidani wisui kabeh Nabi Adam, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail wisui. Kok jamaah ini ku yuk nopo. Ini berarti arwahnya itu tajasut ya. Metu jasate bareng sholat jamaah ambek Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Metu jasate. Para bapak wali-wali niku nggih ngoten nggih. Nah niki para bapak jenenge Latifah nggih, Latifah. Para bapak waline Allah kados ngoten nggih. Niku jangan ditentang. Nentang para wali diancam mbek Gusti Allah. Allah ngancam ngeteng buri insyaallah kula terangno. Nggih. Para bapak, dadi wengku nisbat dhateng Allah iku enten sing jeneng nisbat khusus. Nisbat khusus niku sirul khususiyah. Nggih. Diberi oleh Allah cahaya-cahaya. Nggih, dhateng anggota lahirnya. Sehingga sedaya anggota lahir nggih amaliae bagus kabeh mboten melanggar larangane Allah. Lah banjur batine nggih ngoten, batine niku rasa rindu dhateng Allah. Merasa unsu dhateng Allah, unsuku merasa tenang, merasa senang nggih. Syauq merasa rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah niki jerune batin. Lah para bapak. Wong niku nek mboten batine kesinaran cahaya ilmu dari Allah. Niki wong dikongkon jujur mawon angel. Jujur niku lho jujur. Ana jujur niku jujur dalam ucapan. Jenenge sidqu. Asidku fil akwal. Eden asidku fil niyah wal irodah. Eden asidku bi wafa'il azmi. Oh bapak, niki sitku niku yang beton oleh sirul khususnya beton sakit. Sitku jujur, jujur dalam ucapan niki para bapak ono kalane memberitakan apa yang telah lampau. Ngomong bareng sing wis kliwat. Niki nek mboten jujur jenenge nggih goroh. Bareng sing wis kliwat iku ditakoni awakmu wingi yo oleh cipratan Bang Senturi apa ora. Ngomong bareng kliwat. Iki nek ora jujur mesti tidak. Muni tidak ora jujur ke nggih isih butuhno anu para bapak. Nggih. Kuasa hukum. Ora jujur butuhne kuasa hukum. Tapi kapan jujur memberitakan apa yang telah lampau? Iya, saya menerima 100 miliar. Ini liwatnya ini. Ini kejenenge jujur. Para bapak, kadang-kadang jangan mboten jujur kali sing wedok. Dulinan ngene wong ana sampai bengi dintane sing wedok. Bapak iku lho wayahe matene kafir sewu gak muleh-muleh. Teni yang bengi. Nanti to Pak, anu-anu kondone gak jujur. Padahal ning warung kikil ngono lho. Ambek ngobros munene sirene ning sariane Sejo Leman. Jadi gak jujur nggih. Jujur sesuatu yang di masa lampau niku nek pancene abang ya muni abang, nek pancene ijo ya muni ijo. Itu ndak bisa kalau tidak mendapatkan sirul khususnya. Kok jujur gak kuwi jurune ati. Banjur terus muncul dilesan. Kalau pemberitaan atau ibar sesuatu yang akan datang. Yang akan datang ku ngomong, besok kalau saya jadi gubernur, pokoknya anak sekolah gratis semua. Ku ngomong. Ngomongno barang sing arepe teko. Ismendeke fakir-fakir sing opname rumah sakit gratis. Pas aku disak ku yo maca kok nggih. Ning bor-bor pinggir dalan nggih. Sing raskin nggih. Sing batkin. Batkin ku pengobatan miskin. Luh nyatane pancet mbayar. Sing gak mbayar-mbayar gak patek diupeni. Ki ngomono bareng sing arepe teko. Ini adalah mengandung janji. Ngandung janji. Terus bapak, nek ora jujur yo gak tepat. Saya belum pernah ada calon pejabat yang tidak janji-janji. Mulai saya kapan demo. Apa? Aku ingin moco. Kalau betul-betul nih, kalau moco mon. SBY, kami minta bukti, tidak minta janji. Niki ngomong sing arepe teko. Ku jenenge asidku fil aqwa. Enten asidku fin niyah wal iradah. Asidku temen finiyah ni jero, ini jero ni batin, jero ni hati. Finiyah wal irodah, niat lan kekarepan. Niat dan keinginan. Para bapak, nggih. Niat dan keinginan. Niku kadang-kadang wong yo ora jujur, kadang gak jujur. Niki ada contoh hadis yang panjang. Di dalam kitab Al-Kabair dikutip. Orang yang hebat-hebat. Besok itu ada 3 orang yang dipanggil Allah. Satu adalah orang yang mati syahid di medan perang. Bener panjen. Senang perang sampai mati di medan perang. Itu besok dipanggil Allah di sik dewe ning dina kiamat. Wong sing mati syahid dalam gusti ini dituduhno. Nggih, imbalane wong mati syahid dituduhno ning swarga. Para bapak, terus Allah dangu persiapan kanggo mencapai itu apa? Ya Allah, saya senang perang. Panjen jujur, dewe panjen senang perang. Saya mati di medan perang ya Allah karena senang saya perang. Iki jujur, memang bener mati di medan perang. Terus Allah iku takon, niatmu apa? Hanya karena engkau ya Allah, kadzabta, kamu bohong. Lagi. Namanya tidak jujur dalam keniatan. Maturin yang Gusti Allah jare ini karena Allah kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu berperang sampai mati di medan perang. Hanya ingin dipuji bahwa kamu sebagai pemberani. Nah, ini namanya tidak jujur dalam keniatan dan irodah. Dan keinginan. Betul jujur. Mesti ini apa? Mesti hanya lillahi ta'ala. Enggak jujur. Cek kalau si kiri molekat disweret raine nengi soret puncal nolok cekur. Senomor kali wong dermawan. Dermawan itu pokok. Nggih. Al-jihadu fi sabilillah bil amal piambe mendanai masjid didanai, madrasah didanai, pondok pesantren didanai. Nggih. Enten bocah-bocah sing pinter-pinter di beasiswa didanai. Wabe didanai akhire piambake pecah. Ing dina kiamat dipanggil Allah iki imbalane wong sing dermawan. Persiapanmu untuk mencapai ini apa? Kula biyen dermawan Gusti. Pokoknya kula mendanai perjuangan-perjuangan fisabilika. Ini iki jujur pengen temenan, uman temenan, mendanai temenan. Banjur niatmu apa niatmu? Hanya karena engkau ya Allah, kadzabta, kamu bohong. Nah iki keniatane sing gak jujur. Keniatane. Kamu dulu hanya ingin dipuji sebagai orang dermawan. Usahusiku wong sing walim apal Quran, walim ilmu mengajar. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu. Timbali Gusti Allah iki imbalane wong sing apal Quran. Mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu. Persiapan mopo. Ku saking ngalit ya Allah, niku belajar ilmu, niku belajar Al-Quran sampai ku hafal Quran. Akhire kula mengajar. Niatmu apa? Namo kan tempengan ya Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Kamu hanya punya keniatan biar dipuji, kamu sebagai hafid Quran. Kamu sebagai orang alim, cekel malesipil di suweret baleng ning roko. Ora bapak, kejujuran. Angel jujur, ya, jujur. Kok nggih kuwatir nek mulang-mulang ilmu madrasah, mulang ning di keniatane gaji. Ditakoni yen kena apa? Kena engkau ya Allah kadzabta. Kamu rajin mengajar hanya karena amplop. Bapak mulane dawuhe saya ditata. Mulang digaji saiki wis susum. Ngaji mulai diamplopi nggih, Mbun. Usum. Sing ditata apane? Niate. Hanya lillahi ta'ala. Yumbai ku dadi da'i, mu dadi mubalek, mu dadi ustad, mu dadi dosen. Iki ada peonok telu. Siji kudulillah, loro billah, tiga billah. Iki contoh krama ini. Bergosing ulang ilmuku jenenge wis kalungan hal yang agung. Ku jenenge sudah memikul, nggih, memikul amalan-amalan, tugas-tugas yang unggul, tugas yang mulia. Oleh karenanya maka harus memegang adabnya. Adabi dadi da'i, adabi wong ngaji, adabi mulang teng madrasah, iki kudu dicegeli siji lillah, hanya karena Allah. Sunuwe jalan pentas mudhe thariqah tulung agung lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nek pancen ikhlas lillahi ta'ala tandane istiqomah. Kadang mulang, budal, kadang ora, kadang teko ning sekolah, kadang wayahe kegiatan ning pasar. Tuh niku tandane mboten ikhlas. Nek ikhlas lillahi ta'ala iku tandane mesti istiqomah. Kulo njenengan niku ngaji iku tanda-tanda ikhlas istiqomah. Kadang teko, kadang ora, kadang teko, kadang ora, aku tandane ka ikhlas. Ketondo sing lahir. Nggih. Jurune ati ora ketok. Nggih. Jurune ati ku tampak daripada lahir. Apa kapane istiqomah ku tandane ikhlas. Jadi lillahi ta'ala. Dening kene akhir bulan ana amplop tomponen dawuhe Isa'il. Rizkun minal lebok nusak gatik dihitung semata nuki dakwah dakwah pundi-pundi mesti diamplopiku mesti berbapak upamani ditolak ngeriku tambah kecewa biasanya berdakwah di cara mahtamah gak gelem ya mesti kecewa. Ya wis kono wae, rizkun minal minallah. Rizkun minallah. Aja diitung, aja diitung. Nah, para bapak, niku wau dawuh niku wau. Dadi wong sing mati syahid iku panjen temenan seneng perang. Sampai mati di medan perang iku jujur perbuatan, tapi tidak jujur geni nyata. Begitu pula sing dermawan, begitu pula sing mengajar. Nah, para bapak niki ini mboten oleh siru khususnya, mboten sakit. Jujur nih. Para bapak, kadang-kadang kelonjengan azam, niku mengandung janji. Mengandung janji. Binginani kula matur jenengan, nek durung bisa haji, kudu azam. Mboten nggih? Nek durung bisa wewe zakat kudu azam. Mergo rukune sami ku limo, rukune sami limo. Kapane namung telu tok sadat, salat, poso, zakat mbek haji enggak. Iku berarti kurang loro. Ya, pilar-pilar harus lima. Hanya tiga ambruk agamane. Nah, para bapak, kapane sampai ora azam? Sampai mati durung tahu zakat, sampai mati durung tahu haji. Besok ni kono dituntut sama bapak. Nah mana hajinya, mana zakatnya dituntut. Mulane kudu azam, azame bagaimana? Nek aku diparingi bondo Allah cukup kanggo haji, aku berangkat haji. Ku jenenge azam mengandung janji. Nah, aku diparingi bondo Gusti Allah cukup satu nisab aku akan memberikan zakat. Niku azam mengandung janji. Para bapak, mengandung janji. umpamane sampai mati tetep orang duwe bondo kanggo haji, sampai mati tetep orang duwe bondo kanggo zakat. Besok di sana sudah ditulis zakat, sudah ditulis haji. Dan hadis kata para bapak, wong besok ikut dulu tulisan catatan amal. Gusti, pentingnya buat nanti haji, diku kuenten ganjaran haji. Oh, buat nanti zakat, kuenten ganjaran zakat. Nopo buatan keliru niki buku ini ya Gusti. Ora. Lah tu enten tulisane niatmu biyen. Niat para bapak, niat. Tapi kudu jujur, kok temenan usahane maju. Nabung, nabung, nabung cukup kanggo haji. Haji temenan. Iku jenenge jujur memenuhi janji dalam azam. Ono mana bareng wis semuake bareng cukup kanggo haji, eman-eman tak tukono pedah motor apa. Eman-eman, kenapa manusia punya nafsu? Manusia punya syahwat. Karena nafsu dan syahwatnya mengalahkan jiwanya, mengalahkan hatinya, karena hatinya tidak terpancari cahaya. Akhirnya atine kalah, azamnya tidak terpenuhi. Itu namanya adalah tidak jujur di dalam memenuhi azam. Bapak, wadah mengenten jujur malis yang paling dhuwurku jujur dalam makomatidin. Makomatidin niku napa sing jenenge kona'ah. Kona'an timan niku mboten saged nek jiwane mboten oleh nur nggih khususia. Nur ilahi. Nur iku pepadang, Pak, pepadang. Nggih. Kona'ah nggih munggah ning jenenge wirai, mboten saged. Riman niku angel, Pak, riman. Wongku biasane kurang, ini kurang, ini kurang. Jenenge ku tamak, serakah, rakus. Lan iku Nabi dawuh ngandakno wong serakah. Wong ku nek duwe klambi siji, mesti pengen klambi loro. Kapan wis duwe loro, mesti pengen papat. Nek wis papat, mesti pengen wolu. Semenuka duwe mobil siji mesti pengen loro. Lah terus duwe cincin siji pengen loro. Lah iya to tanganmu ku di sini mung 10, cincin kok sampai 20. Mbok deleh neng ndi? Tapi jeneng kepinginan para bapak. Kadang sampai 30 barang cincin. Sama itu klambi sampean lemari ku piro klambi sampean? Masya Allah, wala bapak. Nah, kapanin riman yo? Ya, apa adanya. Ya, Kanjeng Nabi dawuh al-qanaah kanjun layakna. Riman itu gudang yang tidak pernah habis. Ya, riman. Wala bapak, riman itu mboten saged nek tidak dapat pancaran nur. Munggah maneh tengene wirai. Wirai ku ninggal barang haram, ninggal barang subhat, ninggal guneman sing haram, ninggal guneman sing subhat. Subhat ku apa? Sing haram, sing boleh campur aduk. Guneman ngrungokno ya ngono, delok ya ngono. Delok TV ku piye? Yo pas pengajian yo delok. Lah pas artis sing katok-katokan cekak yo delok. Nggih mboten? Ayo ora ngaku yo. Niki campur aduk. Lha bapak, wirai ku ninggal barang haram, ninggal barang subhat. Insyaallah. Wah niki mboten saged wong wirai iki mboten saged nek mboten oleh pancaran nur saking Allah. Nggih. Para bapak nggih. Banjur munggah wirai adalah zuhud. Akhir daripada wirai adalah awal daripada zuhud. Mungkin zuhud niku sampun mentok minggah dateng tawakal. Tawakal munggah dateng taslim. Taslim munggah dateng tafwid. Ini tidak mungkin kapanin mboten oleh pancaran nur saking Allah Subhanahu wa taala. Terus niki pancaran nurku ya napa pancaran nur? Nurku apa lho? Para bapak, pengertian niku nur, ilmu niku nur. Lan nur saking Allah Subhanahu wa taala itu ada terbit daripada amal soleh penjenengan. Pengen maca Quran sing aktif, sing isi koma niku medal nuri. Dengan sholat yang aktif niku medal nuri. Nggih. Para bapak, sholat tulil sing aktif niki medal nuri. Asal ikhlas lho. Nek mboten ikhlas mboten saged medal nuri. Sedekah medal nuri, cahaya. Cahaya niku kadang-kadang bisa masuk ke dalam hati, kadang-kadang ning empere tok. Nggih. Ibarati ati iki kaya omah, mung tekan empere tok. Kenapa nur badhe mlebet gak sida? Ora iso ayo balik, balik nurku balik. Kenapa ning jurati kebek kubu dunya? Ning jurati kebek kubu riasah. Ning jurati kebek kubu matmahah. Seneng dipuji. Seneng dunyo, seneng. Niki syahwat masuk di dalam hati sehingga nur akan masuk enggak jadi kembali. Tapi hatiku bersih, nggih, saka sifat-sifat sing magemumah. Sifat mamumah iku bakhil ilang, kibir ilang, khirsu serakah ilang, tamak rakus ilang. Ludup muring-muringan ilang, riak ilang, bersih nur saking amalan-amal kula sampeyan niku metu nuri masuk ke dalam. Nek kapan masuk para bapak, mun kabeh penggaweane apik kabeh. Nggih. Banjur jurune ati mun timbul jenenge qanaah sing jenenge zuhud macam-macam, nek wis ngono lajeng tiyang berarti nisbat ilallah. Sudah nisbat ilallah jadi orang mulia. Bagaimana ya Allah kami tidak jadi orang mulia padahal kami ada bermis dipernisbat dengan engkau. Aneh gitu. Loh bapak, kapan wis ono nur masuk ke dalam anggota lahir sehingga amalannya bagus masuk di dalam batin, ya, kondisi rohaninya bagus, maka para bapak akan menjadi sebutan wali Allah. Wali negusi Allah. Ini halaman 1155. Singgono pokapan wis bifadotil anwar ala dohiri. Lahir kulo, wabatini batin kulo, setiap tiang nyawang kulo, ngarani hadza waliyun, hadza waliyun. Ini kekasih Allah, kekasih Allah. Namun begitu ya Rabbi, saya tetap hina ya Rabbi, karena bagaimanapun saya adalah hamba. Saya adalah masih membutuhkan kepadamu, maka aku tetap hina. Nah, para bapak, niki saat niki matur masalah wali. Wali ku saat temennya ono pora. Patah para bapak wali ini. Pirang-pirang. Tapi waliku dirahasiakan ambek Gusti Allah. Dirahasiakan di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang waliku malah jembel, tidak dihargai orang. Nah, Bapak, kalau nanti didawi Yai Abdul Jalil Tulungagung Al-Maghfur, ya. Al-Maghfur Mbah Maghfurullahu. Ning Jumbangan ten Yai Jamal, wong modele ngene ngene ngene, iku wali ya Jamal. Modele ngene. Yen ten gapura tambak beras niku dawe Pak Yai Solihin almarhum Petengan. Dene iku anu dijambang riken ten wong jenenge Pak Gembel. Kok dene Pak Gembel mergo awake iku ditaleni, petuk gumbal dicentelno. Petuk apa dicentelno, sembarang dicentelno. Dadi wonge koyo gembul, koyo gembel. Iku biasane telungguh ning gapurane kono, gapurane pondok. Gapura pondok, lungguh. Ternyata bareng dicedhek iku ambune wangi. Bareng tiang-tiangku menduga niku wali terus mboten karuan parake itu boten pundi. Wonten langsung para bapak. Wonten desa Jolo Tundo. Niku enten jenenge Mbah Man. Mbah Man niki tukang sapu pasar. Tukangnya poni pasar, pasar langsung. Nih jenenge tukang nyapu pasar para bapak, cerosane iki pasukan kuning. Sapa wedok sing ayuane wong sugih glendirati pasukan kuning. Menganggap itu hina, hina. Dewene ngusumi sampah, padha itu ada tugas yang mulia. Tapi wong ngarane ku hina. Suatu saat nggih, pada detik-detik kematian Mbah Man. Niku dilalah waktu perpekan riyoyo, pedagang-pedagang ku mekas. Mekas ku pesan, "Mbah, binjing dagangan kula sampean beto teng bidak kula nggih, Mbah. Jam pinten?" Nggih, bato subuh. Sing riku pesen malih. Mbah sampean gawono dagangan kula. Niku beberapa bidak para bapak. Niku pesen kon gawakno Mbah Man. Tepat waktu bareng barengku teko kabeh. Padha takon-takon, sing ngusung sapa Mbah Man? Sampe sing ngusung sapa Mbah Man? Mbah Man. Kok tekane bareng? Wah, ning ngono Mbah Man kudu wong sembarangan. Bareng wis kondangan. Wong hebat Mbah Man ku sujud ya Allah. Nek sampun konangan tiyang Gusti kula pecah mawon. Nggih, langsung situ. Dadi wali ku ditutupi rapet, Pak. Nek konangan wong njaluk sedo. Awake dhewe ku gak wali, ngewali-ngewali. Serbane gede supaya nutas pe gede. Hanalah, hanalah, hanalah. Nih, niku wali ini Allah. Para bapak, lo matur jujur. Gitu. Berarti tahapan-tahapan agama itu qanaah, wirai, zuhud, tawakal, dan lain-lain. Niki jujur. Gitu. Niki mboten saged, niki mboten oleh anwar ilahiyah. Para bapak, wonten Al-Quran Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia sebutannya langsung wali. Ingat bahwa sesungguhnya wali wallah tidak ada rasa takut dan tidak akan merasa susah. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini sebutan wali. Para bapak walinya Allah ku mesti beriman dan bertakwa. Tapi nilainya, derajatnya beda. Kali iman kelojengan, kali takwani kelojengan beda. Imane para wali ku, para bapak. Iman sampai tekan hakul yakin. Panjenenganku paling-paling ku tasih ilmu yakin. Ilmu yakin niku keyakinan yang diperoleh dari informasi dan mencari dalil. Informasi wahyu, informasi Al-Qur'an. Niku keyakinan tapi masih ilmu. Para bapak, niki paling-paling sing kita miliki nembe niku. Angel. Nggih, mahami ku angel. Angel kula balekno conto kula biyen, nggih, cek eling maneh. Sampeyan badhe madosi kula. Tenggriya niku. Kulo kapan tenggriyo, niku sandal kulo tenggriyo, sepatu kulo tenggriyo, tenggene pancek, mobil kulo tenggriyo, sepeda motor tenggriyo. Terus jengan, mriko badhe dateng empel teras, petuk kalian santri, santri sing biasa nglatihne tenggriyo. Pak Yai wonten, nggih wonten tasik sare. Iki jenenge informasi. Nggih. Informasi niku ingin gadah keyakinan nek yai di rumah. Ajeng pengen istidlal. Nggih. Nek informasi tentang Allah ya Quran, hadis. Ajeng istidlalku cari dalil, cari bukti. Didelok. Oh, mobilnya neng omah, beda motornya neng omah, canda sepatunya neng omah. Nek ngono aku yakin yai neng, tapi hurung petuk. Neku jenenge ilmul yakin. Begitu pula tentang Allah, keimanan kepada Allah. Niki informasi dari wahyu nek para nabi, kula sampeyan dari Quran, dari hadis jenenge informasi. Tuh belajar akidah, bahas tentang Allah. Nah, niku jenenge cari dalil-dalil. Atau semua makhluk yang ada di atas bumi, di atas langit, ini semuanya adalah dalil membuktikan kekuasaan Allah. Itu jenenge dalil. Tapi iman kunjungan tasik tengeriku, tasik ilmul. Terus saman teni, kulotang teras. Bareng saman teni, para bapak. Lajeng kuloniku medal, petuk jenengan. Padahal kuloniku nyeluk sopir. Sopir siapno mobile, aku harap takziah. Terus kula teng lawang sampean petuk dhewe teng kula mripat jenengan nyawang piyambak iku jenenge tambah kuat keyakinane soale mripate nyawang dhewe. Itu jenenge ainul yakin. Sembantun iki para bapak iman kula jenengku tasih ilmu yakin. Niku kadang-kadang sik goncang lho para bapak iman. Tak temen yo iman gusal temenan buaran golek dunya kangelan nyambut gawe kangelan petuk pak jenggot. Nggih, petuk wong sing ngene-ngene. Ngarepe ana penyandhi obong. Oh, akhire nyeleot. Gak percaya ning Gusti Allah, percaya ning dukun. Kan ada nyeliat, ilmu yakin ku sekadang nyeliat. Nek purwaniku bener iman alladzina amanu. Amanune teman-teman iman, iman sing biainil yakin. Tenang mengbil-bil yakin, tapi ainil yakin. Wis nyawang diwi dengan mata hatinya. Kuali tali ini Allah Subhanahu Wa Taala. Wis kebaju temen jam 11. Ya insya Allah minjing pertemuan malih kalau terus nobat wali. Wali, niku sing dos pundi. Wali ku tingkatane ya apa? Wali kono jenenge nukobak, jenenge nujabak, jenenge macam-macam. Ono wali dikandakno, wali ku si urip ning alam barzah. Jeneng hidup barzahi. Jenengan tambah mantep ning jarah kubur. Jenengan jarah kubur tengene wali. Jenengan dawuh niku maca salamullah niku ngadeg Pak menghormati jenengan. Kalau salam mereka menjawab dengan lenggah ikut lenggah, dengan dikir ikut dikir, dengan dungu mereka amin. Gak ngandel, ya bener gak ngandel sembuh kita ipatok dok ya. Gak ngandel, mata hatimu masih buta, belum bisa melihat alam gaib. Gak ngandel. Nah, kula bapak, insya Allah nanti pertemuan ngajeng boten kula tambahi hikame nggih kula terus do nang bab wali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi hurmatihim wa amit na fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa bina'l husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala fardud ilaiya farata waratun sini hi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sidihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sidihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya tanam ya kana fi musantal wa bi rahmatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.